jadi saksi pedihnya hati. Janji kau ingkari, kini hari dan rindu berteman sepi. Engkau yang ku sayangi melangkah pergi. Hidup bahagia kini menjadi luka di dalam hati. Apa guna menyimpan bila mati ternyata.